Lemon. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر بن مرح الجهني رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأتيت الزكاة وحجزت البيت فماذا لي؟ Dari Amr bin Mura' al-Juhani, dia mengatakan ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah pendapatmu jika aku melaksanakan salat lima waktu, berpuasa pada saat bulan Ramadan dan membayar zakat serta haji ke Ka'bah? Fama dzali, maka pahala apakah yang akan aku dapatkan?" Qal sallallahu alaihi wasallam, "Man fa'ala dhalika kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada ila ya'uqqa walidayhi." Siapa melakukan hal tersebut, maka dia akan bersama para nabi dan orang-orang siddiq dan syuhada, artinya di surga. "Ila ya'uqqa walidayhi," kecuali jika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dikatakanlah Ahmad dan At-Tabrani. Kemudian An Bakar bin Abdul Aziz bin Abi Bakrah, Bakar mengatakan haddatsana Abi, yaitu Abdul Aziz, An Abi Bakrah dari sahabat Abi Bakrah, marfu'an sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu dhunubi yu'akhiru Allahu minha ma syaa'a ila yaumil qiyamah ila uquqal walidain fa innahu yu'ajjalu li sahibihi." Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semua dosa itu Allah tunda hukumannya masya'a, sampai batas waktu yang Allah kehendaki, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, kecuali dosa berupa durhaka pada orang tua. Maka dosa durhaka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'ajjilu li sahibihi, Allah menyegerakan hukuman, Allah menyegerakan hukuman karena durhaka tersebut, li sahibihi, kepada pelaku. Gerakan artinya di dunia. Dikatakan oleh Al-Hakim. Maka di sini disebutkan, maka semua dosa itu boleh jadi Allah tunda hukumannya sampai batas waktu yang Allah kehendaki, sampai kiamat, kecuali dosa berupa durhaka kepada orang tua, maka pasti akan ada buahnya dan hasilnya, dampaknya akan dirasakan oleh pelakunya ketika dia selamat, ketika dia masih hidup di dunia. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئ والد والدان إلا أن يجده مملوكا ويشتغيه ويعتقه. رواه مسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yajzi walidun, seorang anak itu tidak bisa membalas kebaikan walidan orang tuanya kecuali jika dia mendapat orang tuanya sebagai budak lalu dia membelinya seberapa besar pun harganya, fa yu'tiqahu, lalu dia memerdekakannya. Diatkan oleh Muslim. Maka dalam hadis yang sahih ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seorang anak itu bisa dikatakan telah membalas kebaikan orang tuanya itu ketika dijumpai orang tuanya dalam keadaan dia temukan sebagai budak, dipaksa budak, lalu dia beli, lalu dia merdekakan. Adapun selain itu, maka seorang anak seberapa pun dia berusaha tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya. Wa anhu alaihi salatu wassalam bi isnadin hasanin qala la'anallahu al'aqa liwalidayhi. Dari Nabi alaihi salatu wassalam dengan sanad yang hasan kata Adz-Dzahabi, Nabi mengatakan kesini Allah laknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka ditegaskan adanya laknat untuk orang yang durhaka kepada orang tua menunjukkan ini adalah penegasan kalian adalah dosa besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda al-khalatu fi manzilatil um. Ini bibi dari pihak ibu itu statusnya adalah bagikan ibu. Ini dilihat sahih oleh At-Tirmidzi. Artinya ketika seorang itu sudah tidak lagi memiliki ibu, maka ketika dia berbakti kepada bibinya dari pihak ibunya, maka dia seakan-akan berbakti kepada ibunya. Karena Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan al-khalatu bimanzilatil um. Ya al-khalah ya, bibi dari pihak ibu itu adalah bagikan ibu itu sendiri. Maka berbuat baik kepada al-khalah itu statusnya bagikan berbuat baik kepada ibu sendiri. An Wahab bin Munabbih qal inna Allah qal ya Musa waqir walidayka fa innahu man waqara walidayhi matattu fi umrihi wa wahabtu lahu waladan yafuruhu wa man aqa walidayhi qasartu umrahu wa wahabtu lahu waladan ya'ufuhu. Dari Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in, dia mengatakan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, ya, mungkin beliau mendapatkannya dari Taurat, waqir walidayka, wahai Musa muliakanlah dua orang tuamu. Maka sebenarnya barang siapa yang memuliakan kedua orang tuanya, maka akan aku panjangkan umurnya dan akan aku berikan kepadanya seorang anak yang akan berbakti kepadanya. Dan siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka aku pendekkan umurnya dan akan aku berikan kepadanya seorang anak yang akan mendurhakainya. Wa qala Ka'ab, dan berkata Ka'ab, yaitu Ka'ab al-Ahbar, Ka'ab sang pendeta, dia sebenarnya hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia baru masuk Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. maka di statusnya tabi'in. Jadi mantan pendeta Yahudi, maka beliau terkenal dengan sebutan Ka'ab al-Ahbar. Kalau al-Ahbar mengatakan walladzi nafsi biyadihi innallaha la yu'ajjilu, Allah alam kok ada hina di situ. Innallaha la yu'ajjilu al-'abda idza kana 'aqan li walidayhi. Ada pengulangan lagi. La yu'ajjilu lahul 'adaba. Wa innallaha la yazidu fi umri al-'abdi idza kana baran bi walidayhi la yazidu baran wa khaira. Kata Ka'ab al-Ahbar, demi Allah yang jiwa ada di tangannya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh menyegerakan untuk seorang hamba tidak kana akan diwalidai, jika dia adalah seorang yang durhaka pada dua orang tuanya, sungguh Allah akan segerakan untuknya hukuman dan azab. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur seorang hamba ketika dia adalah seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sungguh Allah akan tambahkan baran wa khairan, Allah akan tambahkan padanya kebaikan dan kebaikan. Waqala Abu Bakar bin Abi Maryam qara'tu fi Tawrat man yatribu abahu yuqtal. Abu Bakar bin Abi Maryam menceritakan bahasanya dia pernah melihat isi Tawrat. Salah satu isi Tawrat disebutkan bahasanya barang siapa yang berani memukul ayahnya, maka hukumannya adalah dibunuh. Waqala Wahab, dan berkata Wahab, Wahab bin Munabih, fitarati ala man soka walidahu arrajmu. Kata Wahab bin Munabih, dia mengatakan bahasanya salah satu isi Tawrat menyatakan hukuman untuk orang yang saqqa walidahu, berani memukul orang tuanya, adalah arrajmu, dengan dirajam. Maka Wahab mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Abu Bakar bin Abi Maryam. Dan disebutkan bahasanya hukuman dan aturan yang ada dalam Taurat, hukuman untuk orang yang berani memukul orang tuanya adalah dibunuh, yaitu dengan dirajam. Dan penjelasannya tentang masalah uququl walidain, maka al-uquq itu diambil dari kata-kata al-aq yang dalam bahasa Arab artinya adalah al-qata'u, artinya adalah memotong. Oleh karena itu aqiqah disebut aqiqah. Maka aqiqah yang disembelih pada untuk seorang bayi pada hari ketujuhnya itu disebut aqiqah, karena hewannya itu dipotong lehernya. Tuqta' raqabatuha inda dhabhi. Lehernya dipotong pada saat disembelih. Itu dikorok pada saat disembelih. Kemana ya sahabat? Sedangkan durhaka kepada orang tua dan termasuk dosa besar, karena terdapat ancaman khusus dan ancaman keras untuk dosa ini dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Ayat ini telah kita bahas di matan Al-Kabairnya Al-Zahabi. Fa'amara Allah bil ihsan ila al walidain. Maka Allah subhanahu telah memerintahkan dalam ayat ini untuk berbuat baik kepada orang tua, untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian Allah katakan jika keduanya berada di sisimu telah sampai usia yang sangat tua, keduanya atau dua-duanya, salah satunya atau kedua-duanya, boleh jadi ibu atau ibu dan bapak dua-duanya. Lalu engkau membentak keduanya, atau maksudnya mungkin ada yang hilang di sini, maka Allah Subhanahu wa Taala melarang untuk membentak keduanya. Karena jika orang itu idza kabura, sudah berusia sangat lanjut, dia telah sampai dalam haram, usia pikun, wa ardal umur, dan umur yang paling hina yaitu pikun, maka dia akan sangat berat, sangat capek ketika mendengar anaknya berani membentaknya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam kondisi ini, fala taqul lahumma uff, maka janganlah kau katakan kepada keduanya uff, artinya janganlah kau katakan ini mutadajjirun minkum, ini aku bosan dengan keberadaan kalian berdua. Walakan harhuma ay indal qaul, dan jelak engkau bentak keduanya pada saat berkata-kata kepada keduanya, dan katakanlah kepada keduanya qaulan karima, kata-kata yang mulia, artinya kata-kata yang thayyiban hasana, kata-kata yang baik dan kata-kata yang bagus, yaitu kata-kata yang yudkhilu surur, memasukkan rasa gembira kepada keduanya, menyebabkan keduanya gembira dan bahagia, dan menghilangkan dari keduanya anhuma, maksudnya ya, wayzilu anhuma asur anihima wayzilu anhuma, dan menghilangkan dari keduanya al-kafah wal-hazan, kesusahan dan kesedihan. Waqfid lahuma janahadulli minarrahmat, artinya zullahuma, hendaklah engkau merendahkan diri kepada kedua orang tuamu, meskipun bagaimanapun tingginya kedudukan yang telah engkau capai, sebagaimana setinggi apapun terbangnya seekor burung, maka tundukkanlah kepada keduanya sayap kehinaan, artinya wa tadallal lahuma rahmatan bihima, artinya hendaklah engkau merendahkan diri kepada kedua orang tuamu karena sayang kepada keduanya. Kemudian Allah ajar untuk berdoa rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira, dan untuk berdoalah wahai Rabbku, sayangilah keduanya, kedua orang tuaku, sebagaimana atau karena keduanya telah mendidikku di saat aku kecil. Maka hendaklah engkau menyayangi keduanya dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Taala supaya Allah menyayangi keduanya. Demikianlah yang Allah perintahkan kepada anak berkaitan dengan orang tuanya fi halil kibar, pada saat orang tuanya itu sudah sangat lanjut usia. Kenapa perintah ini Allah khususkan dan Allah kaitkan kalau sudah tua, padahal ini pun terlarang dalam semua kondisi? Amma fi halis sabab, adapun ketika orang tua itu masih muda, maka orang tua itu bil ghalib umumnya itu tidaklah membutuhkan anaknya dan tidaklah peduli dengan anaknya. Ya, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 dan 24 sebagaimana telah kita bahas ketika kita membahas ayat ini di matan Al-Kabair, dan Allah mengatakan, memerintahkan kepada para anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya, dan Allah katakan Allah memberikan penekanan khusus ketika orang tua itu sudah lanjut usia, maka jangan mengucapkan kata-kata oh, dan jangan membentak, dan ditekankan untuk memerintahkan, untuk mengatakan kata-kata yang mulia. Nah, perintah ini dan larangan ini itu dikaitkan jika keduanya sudah mencapai usia al-kibar, usia lanjut usia. Kenapa kok dikaitkan dengan usia lanjut usia? Bukan berarti maknanya adalah boleh membentak orang tua dan mengucapkan kata-kata uf, ah, ketika orang tua itu masih muda. Ini bukan maknanya boleh mengucapkan uf atau membentak orang tua ketika orang tua itu masih muda. Namun maksudnya bagaimana dijelaskan oleh Syekh Muslimin rahimahullah ta'ala adalah karena ketika orang tua itu sudah tua, maka bentaan itu sangat-sangat menyedihkan. Kata-kata uf ketika diperintah kok malah merasa bosan dengan perintah orang tuanya yang berkali-kali memerintahkannya, maka perasaannya lebih sakit. Beda dengan ketika orang tua ini masih muda, dia boleh jadi dia sakit, namun dia bisa pergi sendiri seandainya diperintah tidak mau. Dan kalau sudah tua, jangan hatinya sakit dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka akan semakin sakit. Beda kalau ketika dia mereka-mereka ini masih muda. Karena itu ada penekanan untuk menghindari kata-kata off dan membentak orang tua pada saat orang tua itu sudah lanjut usia. Dan realita menunjukkan ketika orang tua itu sudah sangat lanjut usia, maka banyak anak yang tidak bersabar ya, ketika tidak bisa bersabar dengan orang tuanya karena boleh jadi karena sudah sampai lanjut usia, bahkan mungkin sampai tingkatan sudah pikun ya, maka akan punya permintaan yang aneh-aneh atau baru saja makan tidak makan nanti, akhirnya anak sudah membentak orang tua, mengucapkan kata-kata ah dan semisalnya. Maka karena ini lebih sering terjadi ketika orang tua itu sudah dalam usia lanjut, maka kemungkinan untuk membentak orang tua, untuk mengucapkan kata-kata ah itu lebih, kemungkinannya lebih besar. Maka ada penekanan khusus untuk menghindari hal-hal ini ketika orang tua itu sudah lanjut usia. Dan ingat, makna ayat sama sekali bukanlah menunjukkan kalau masih muda boleh dibentak, kalau masih muda boleh mengucapkan ah, tidak. Semuanya terlarang, baik orang tua itu sudah ketika masih dalam usia muda ataupun sudah lanjut usia. Namun ada penekanan khusus, ada pelarangan khusus ketika orang tua itu sudah lanjut usia. Kemudian berkaitan dengan doa untuk orang tua, maka yang masyhur di tempat kita doa untuk orang tua itu adalah Rabbi Firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Namun kalau kita lihat dari dalilnya, maka dalil berkaitan dengan masalah ini adalah firman Allah di sini. Itu yaitu Allah firmankan wa qurabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Maka rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah keduanya bagaimana atau karena keduanya telah mendidikku di waktu aku kecil. Maka yang diperintahkan yang ada dalilnya yang berdasarkan nas itu adalah rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu apakah tidak boleh dengan Rabbi Firli wali walidayya? Sebenarnya ya boleh-boleh saja. Doa itu ada kelapangan berkaitan dengan masalah doa. Jangan kan demikian bikin doa sendiri saja itu dibolehkan, dan doa dengan bahasa sendiri saja hukumnya boleh. Namun jika orang itu beranggapan bahasanya doa yang Nabi ajarkan itu adalah Rabbi Firli wali wali daya warahmumah kemarabai sahira, doa untuk orang tua yang Nabi ajarkan dengan demikian, maka ini bisa tidak boleh jika ada anggapan dirinya anggapan semacam ini. Kemudian kamarabai sahira, kama di sini yang makna yang tepat adalah li ta'lil, bukan li tashbih. Kama rabbayan sahira, karena keduanya mendidikku, merawatku ketika aku kecil, bukan li tashbih. Ya Allah sayanglah keduanya, karena keduanya itulah manusia yang berjasa untuk merawat dan mendidikku ketika aku masih kecil. Karena salah satu makna kama adalah ditaklil untuk menunjukkan illah, memberikan arti karena. Kemudian hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unafiukum fi akbaril kaba'ir, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Demikian Nabi katakan sebanyak 3 kali. Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-isyraku billah wal uququl walidain, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Maka perbuatan ini yaitu syirik dan durhaka kepada orang tua adalah jelas min akbaril kaba'ir, dosa besar yang paling besar. Syirik menyekutukan Allah dan dosa besar berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar berkaitan dengan hak manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kecintaan kita dan perhatian kita, yaitu orang tua. Maka Nabi menyebutkan 2 induk dosa besar atau 2 dosa besar yang paling besar. Yang pertama dosa besar berkaitan dengan hak Allah yaitu syirik, dan dosa besar yang paling besar berkaitan dengan hak sesama manusia yaitu hak orang tua, yaitu durhaka pada orang tua. Dan dosa besar berikutnya yang ketujuh adalah akul riba, memakan harta riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah ma baqiya minar riba, sisa-sisa riba, jika kalian adalah benar-benar orang-orang yang beriman. Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, itu bertobat dari sisa-sisa riba, fa'adhanu bihaqqi min Allah wa rasulih, maka ketahuilah adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Maka dosa riba itu dosa yang diancam dengan peperangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menang ketika menghadapi dan berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya ada 2 dosa yang diancam dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah dosa makan riba, seperti dalam ayat ini. Yang kedua adalah dosa menyakiti orang-orang yang beriman, menyakiti wali Allah, sebagaimana dalam hadis qudsi, man adzali waliyan faqad adzaltuhu bil haqq. Karena siapa yang menyakiti waliku, kasihku, yaitu orang-orang yang beriman, maka akan aku umumkan peperangan kepadanya. Maka dosa yang diancam dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya, itu ada 2 jenis dosa. Yang pertama adalah dosa makan riba, dan yang kedua adalah dosa menyakiti wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhaffatu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang yang memakan riba, maka mereka tidaklah berdiri kecuali sebagaimana berdirinya seorang yang kerasukan setan. Minal mas, karena dia terkena al-mas. Gila, karena pengaruh setan. Semacam gila, karena pengaruh setan. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'ata fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan barang siapa yang kembali melakukan riba, memakan riba, maka mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan kekal di neraka. Maka ada ancaman kekal di neraka untuk orang-orang yang memakan harta riba dan tidak mau bertobat dari memakan harta riba. Oleh karena itu, Az-Zahabi mengatakan, "Kada wa'idun azimun bil khuludi finnar kama tara liman ada ila riba ba'da al-mu'idha." Maka di sini ada ancaman yang sangat besar, yaitu ancaman kekal di neraka. Sebagaimana engkau saksikan, Allah berikan untuk orang yang kembali memakan riba setelah diberi nasihat. Fala haula wala quwwata illa billah. Maka tentu ini adalah ancaman yang sangat-sangat besar dan keras, karena diancam dengan kekal di neraka. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, "Istani bersebaan mufiqat." Tidaklah kalian menjauhi 7 dosa yang menghancurkan, yaitu 7 dosa besar. Namun ini bukanlah berarti dosa besar itu hanya 7 ini saja. Para sahabat bertanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah? Apakah 7 dosa yang menghancurkan itu wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyirku billah, menyekutukan Allah, dan wasihr, dan menyihir orang, wa qatlun nafsil lati haramallah ilal bilhaq, dan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang bisa dibenarkan, wa aklu riba, dan memakan riba, wa aklu mali yatimi, dan memakan harta anak yatim." Dan harta anak yatim ini mencakup harta peninggalan orang tua si yatim, atau harta pemberian donatur atau pemberian muhsinin, pemberian orang yang memberikan, pemberian orang yang memberi, dan ini ditujukan untuk si yatim. Maka itu hartanya si yatim. Ketika ada orang datang ke satu panti asuhan, dan dia mengatakan dan menyerahkan kepada pengasuhnya, "Ini saya ada uang sekian untuk anak-anak yatim di sini." Maka itu harta miliknya yatim. Dan orang tersebut wajib amanah dan tidak boleh memanfaatkannya sembarangan, karena ini ditujukan untuk anak yatim. Kalau panti asuhannya itu bukan anak yatim, selain anak yatim enggak boleh mendapatkan manfaat dari uang tersebut, karena orangnya amanahnya mengatakan ini untuk anak yatim. Dan memakannya tanpa hak itu bisa memakan harta anak yatim. Watawali ya mazahbi, dan lari pada saat peperangan, sedang menyeberang. Wafadul muhsanatul ghabilatil mu'minat, dan memberikan tuduhan kepada wanita yang baik-baik. Muhsanat di sini maknanya afifat, wanita yang menjaga kehormatan. Ghafilat, dan wanita yang lalai, yaitu lalai dari zina. Artinya tidak pernah, yang dimaksud lalai dari zina, tidak pernah terlintas dalam pikirannya dan benaknya untuk berbuat zina. Al-mu'minah, dan dia adalah wanita yang beriman. Ini ada wanita yang dia menjaga kehormatan, menunjukkan kehormatan dirinya, dan dia tidak pernah kepikiran untuk berbuat zina. Kemudian ada orang menuduhnya berbuat zina. Itu diantara dosa yang menghancurkan. Maka dalam hadis ini disebutkan salah satu dosa yang menghancurkan adalah aklu malil yatim, aklu riba, memakan harta riba. Kemudian yang berkaitan dengan dosa berkaitan dengan riba, maka dosanya itu bukan hanya orang yang memakan harta riba. Nabi SAW mengatakan la'anallah akila riba wa mu'kilahu, pakai hamzah, la'anallah akila riba. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan harta riba. Wa mu'kilahu, demikian juga orang yang mau berhutang dengan sistem riba. Maka yang dosa dan dengan dosa besar dan diancam dengan laknat itu bukan hanya orang yang membungakan uang kemudian memakan hasil pembungaan uangnya, namun orang yang mau pinjam itu pun diancam dengan laknat. Dalam hadis disebut orangnya adalah mu'kilah, orang yang menjadi sebab orang lain itu makan harta riba. Siapa yang jadi sebab orang itu makan harta riba? Yaitu orang yang mau pinjam, mau berhutang dengan sistem riba. Maka banyak orang beranggapan bahwasannya yang haram, yang berdosa, yang pelaknat dengan dosa besar itu adalah orang yang membungakan uang, orang yang meminjamkan uang dengan sistem riba. Maka ini anggapan yang tidak benar. Bahkan orang yang pinjam itu pun juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pinjam mau menerima pinjaman dengan sistem riba itu pun adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang mau pinjam, mau menerima tawaran sistem riba, tapi dia adalah dia juga melakukan satu perbuatan dosa besar. Karena perbuatannya ini diancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dikatakan oleh Muslim dan Tirmidzi, dan dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan wa syahidaihi wa katibah. Demikian juga termasuk orang yang dilaknat berkaitan dengan masalah riba adalah syahidaihi, dua saksi riba, wa katibah, dan yang menuliskan transaksi riba. Kata Zahabi sanadnya Tirmidzi wa isnadu sahih, sanadnya jelas sahih. Maka bahkan berdasarkan dengan Tirmidzi, bukan hanya orang yang makan riba dan orang yang mau berhutang dengan sistem riba, bahkan semua orang yang terlibat transaksi riba, saksi, penulisnya, semuanya itu terancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Artinya melakukan dosa besar. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan dalam hadis yang dikatakan oleh Nasa'i, akilu riba wa muqilahu atau wa muqilahu wa katiba wa katibuhu, akilu riba wa muqiluhu wa katibuhu, idha alimu dhalika mal'unun ala lisan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaum al-qiyamah. Orang yang memakan harta riba dan orang yang mau pinjam dengan menerima sistem riba, demikian juga juru tulisnya, jika mereka mengetahui hal tersebut, mengetahui bahasanya yang dicatat adalah transaksi riba, maka mereka akan adalah orang-orang yang dilaknat dengan lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Berkaitan dengan masalah ayat tentang masalah riba, itu firman Allah, la yakumuna ila kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ayat ini ketika dalil oleh para ulama ahlu sunnah untuk mengatakan dan meyakini adanya kesurupan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang makan riba tidaklah berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang yataqabbatu syaitan, kerasukan setan. Maka ayat ini dalil dari Al-Qur'an, digunakan dalil oleh para ulama al-sunnah dari Al-Qur'an untuk menunjukkan adanya kesurupan. Kemasukan jin, jin masuk ke dalam raga manusia, itu satu hal yang mungkin terjadi. Dalilnya adalah kama yakum alladhi yataqabbatu syaitanu min al-mas. Bisa terdapat beberapa hadis yang menunjukkan adanya kerasukan setan dan adanya kasus setan itu masuk pada diri manusia. Bahkan Nabi SAW mengatakan inna syaitana yajri bi bani adam majra dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh manusia pada pembuluh darahnya. Maka setan itu berjalan di tubuh manusia pada pembuluh darahnya. Jika setan itu berada dalam pembuluh manusia, maka sangat mungkin setan itu untuk mempengaruhi, kemudian mempengaruhi fisiknya dan mempengaruhi hati manusia tersebut. Ketika orang ini tidak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena posisi setan sudah berada di saluran darahnya. Kemudian penjelasannya tentang masalah riba. Maka secara bahasa riba itu artinya tambahan, ziyadah. Namun riba secara istilah itu bisa berkaitan dengan aziyadah atau berkaitan dengan at-ta'khir. Maka riba secara istilah itu bisa maknanya adalah tambahan dan maknanya bisa penundaan. Karena riba itu boleh jadi adalah menambahkan sesuatu pada sesuatu atau ta'khir qabd atau penundaan penyerahan. Maka secara bahasa riba itu ziyadah, tambahan. Namun secara istilah lebih luas daripada maknanya secara bahasa. Jadi secara istilah riba itu bisa tambahan dan bisa penundaan. Akan mencakup dua jenis, bisa penambahan dan bisa penundaan. Karena secara istilah riba itu ada riba fadl, riba karena penambahan, dan ada riba nasi'ah, yaitu riba karena penundaan. Maka kita lihat di sini, maka makna riba secara istilah itu lebih luas daripada makna riba dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab makna riba itu hanyalah penambahan, namun dalam istilah makna riba itu mengandung dua makna, yaitu boleh jadi penambahan dan boleh jadi maknanya adalah penundaan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, hukum riba, dan Allah sebutkan ancaman yang keras berkaitan dengan riba. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hukum riba dan ancaman berkaitan dengan riba. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimanakah riba itu terjadi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahasanya riba itu terjadi pada 6 jenis benda. Itu emas dan perak, bur, gandum, masyair juga gandum. Namun saya menjelaskan kalau bur itu gandum halus dan perak itu gandum kasar. Pertama, itu kurma kering, Al-Qurma wal milatan darah. Enam benda ini adalah benda-benda yang disebut dengan benda-benda ribawi. Ada enam benda ribawi. Emas merah, gandum, kurma, dan garam. Nah, jika benda-benda ribawi ini mau dibarter, maka ada aturannya. Jika engkau membarter salah satu dari benda ribawi tersebut dengan yang sejenis, maka harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama adalah sama, yang kedua adalah takabut kepada tafaruk. Sudah terjadi serah terima sebelum berpisah dari tempat transaksi. Maksudnya jika engkau mau membarter emas dengan emas, maka timbangannya harus sama. Dan tidaknya terjadi kabut serah terima dari dua belah pihak sebelum berpisah tempat. Maka jika emas mau dibarter dengan emas, maka 2 gram emas itu hanya boleh dibarter dengan 2 gram emas meskipun karatnya berbeda. Dan emas 18 karat mau dibarter dengan emas 20 karat, maka emas 18 karat ini 2 gram, maka hanya boleh dibarter dengan emas 20 gram. Emas 20 karat dengan 11 juga sama 2 gram. Dan syarat yang kedua, sudah terjadi serah terima sebelum berpisah. Emas yang 18 karat diserahkan dan emas yang 20 karat diserahkan. Baru setelah itu terjadi perpisahan. Demikian juga jika fiddah perak dibarter dengan perak, maka harus sama timbangannya dan harus terjadi qabdh serah terima sebelum berpisah dari tempat transaksi. Dan serah terima ini min jenibain dari dua belah pihak. Demikian juga gandum. Maka gandum dibarter dengan gandum, maka harus sama dalam mikyas, dalam takarannya. Dan daknya sudah ada qabdh serah terima sebelum berpisah. Dan serah terima dilakukan min jenibain dari dua belah pihak. Demikian juga barter syair dengan syair, maka harus sama takarannya, dan tidaknya ada qabdh sebelum berpisah dan serah terimanya ini dari dua belah pihak. Demikian juga kurma dengan kurma, maka harus sama takarannya, dan tidaknya terjadi qabdh serah terima sebelum berpisah, serah terima dari kedua belah pihak. Demikian juga garam, jika dibarter dengan garam, maka harus sama takarannya, dan tidaknya terjadi qabdh sebelum berpisah. Nah, inilah jika engkau membarter satu benda ribawi dengan benda yang sejenis, maka ada dua persyaratan tadi. Namun jika benda ribawi namun beda jenis, maka harus ada takabut, harus ada serah terima sebelum berpisah dari serah terima dari dua belah pihak. Namun walai syaratu tasawi, dan tidak disyaratkan harus sama beratnya dan sama takarannya. Artinya jika emas dibarter dengan perak, emas dibarter dengan perak, maka boleh beda takarannya. Emas 2 gram, perak 20 gram, ini boleh. Jika memang saling ridho dan sepakat. Namun disyaratkan harus ada serah terima sebelum berpisah. Jadi serah terima sebelum berpisah. Namun boleh ada selisih. Kenapa? Karena beda jenis. Demikian juga misalnya bur dengan tamar, gandum dengan kurma, maka boleh beda takaran, namun harus sudah ada serah terima sebelum berpisah. Maka jika engkau menjual mabaan satu barang yang dijual berupa bur, Misalnya bur satu sok dengan dua sok sa'ir, maka hukumnya tidaklah mengapa. Boleh ada selisih. Ini satu burnya satu sok, sa'irnya dua sok. Akan tetapi harus ada qabat, harus ada serah terima sebelum berpisah. Demikian juga jika membarter satu sok kurma dengan dua sok sa'ir, maka hukumnya labak tak boleh. Akan tetapi dengan syarat harus ada taqabun, serah terima sebelum berpisah. Demikian pula jika barter emas dengan perak, maka hukumnya boleh ada tambahan atau pengurangan. Akan tetapi harus ada qabat, harus ada serah terima sebelum berpisah. Inilah 6 jenis benda ribawi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsu menegaskan adanya riba padanya. Nah, apakah 6 benda ribawi ini bisa dikiaskan ataukah tidak? Zahiriyah mengatakan tidak bisa dikiaskan. Namun jumhur ulama mengatakan bisa dikiaskan. Maka di sini dikatakan wa kadzalika makana fi ma'naha. Maka demikian pula benda-benda yang semakna dengan 6 benda ribawi tadi, maka hukumnya sama dengan 6 benda ribawi tadi. Karena salah satu prinsip dalam syariat Islam adalah keadilan. Dan keadilan itu apa? Tidak membedakan dua hal yang sama dan tidak menyamakan dua benda yang berbeda. Jadi antara prinsip ajaran Islam adalah adil. Dan adil itu adalah menyamakan barang yang sama dan membedakan barang yang berbeda. Maka adil adalah tidak membedakan barang yang sama dan tidak menyamakan dua hal yang berbeda. Maka jika benda ini sama dengan benda itu semakna jenis, maka berdasarkan prinsip adil, maka harusnya hukum benda ini sama dengan benda itu, karena sesemakna dan tidak ada beda antara dia dengan itu. Tidak ada beda antara berat dengan tambak. Ini sama-sama kut, ya, sama-sama makanan pokok, sama-sama bisa disimpan. Maka tidak selainnya kita bedakan. Maka yang benar adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya 6 benda ribawi ini bisa dikiaskan, yaitu dikiaskan dengan semua benda-benda yang semisal. Emas dan perak itu bisa dikiaskan dengan mata uang kertas, karena dulu emas dan perak adalah mata uang. Sekarang mata uangnya adalah kertas, maka kertas itu bisa dikiaskan kepada emas dan perak. Oleh karena itu menyamakan laki-laki dengan perempuan itu adalah bukanlah satu keadilan, namun satu tindakan kezaliman. Karena keadilan itu adalah menyamakan barang yang sama, dua hal yang sama dan membedakan dua hal yang berbeda. Dan keadilan adalah tidak menyamakan dua hal yang berbeda dan tidak menyamakan dua hal, tidaklah menyamakan dua hal yang berbeda dan tidak membedakan dua hal yang sama. Dan laki-laki beda dengan perempuan, maka menuntut persamaan, egaliter antara laki-laki dengan perempuan secara mutlak, maka jelas ini adalah bukanlah satu keadilan, bahkan ini adalah satu tindakan kezaliman. Oleh karena itu kesyirikan adalah kezaliman dan bukan keadilan. Karena dalam kesyirikan, maka orang melakukan kesyirikan menyamakan dua hal yang sangat-sangat berbeda. Dia samakan Allah Subhanahu wa Taala dengan makhluk, atau dia samakan makhluk dengan Allah. Dia samakan satu zat yang maha sempurna dalam segala hal, dia samakan dengan makhluk yang penuh kekurangan dalam banyak hal. Maka ini bukan keadilan, maka ini kezaliman. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan la tusyriku billahi syirka la dzulmun adzim. Adapun hukum riba maka Nabi mengatakan riba adalah salah satu dari 7 dosa yang menghancurkan. Maka riba, memakan riba termasuk dosa besar, waliyadzubillah. Dan barang siapa yang melakukan transaksi riba, maka ada pada dirinya sibhun minal yahud, keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Yang orang-orang Yahudi ini adalah akhbas wa ibadillah, adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling jelek di muka bumi ini. Kenapa orang yang melakukan orang Islam yang melakukan transaksi riba itu mirip dengan Yahudi, menyerupai Yahudi? Karena Yahudilah orang-orang yang memakan as-suhad wa ya'kuluna riba. Suhad maknanya adalah harta yang haram. Non parali tafsir mengatakan suhad itu maknanya adalah ar-rishwah, suap. Allah menceritakan dalam Al-Quran sifat orang-orang Yahudi, Allah katakan mereka adalah memakan as-suhad dan memakan riba. Suhad maknanya adalah haram. Namun para ulama ahli tafsir menjelaskan suhad di sini maknanya adalah rishwah. Maka rishwah, maka suap itu haram berdasarkan Alkitab As-Sunnah, berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang Yahudi. Dan Allah katakan misalnya mereka adalah ya'kuluna as-suhad, mereka adalah orang-orang yang suka memakan as-suhad, memakan suap. Dan orang-orang Yahudi inilah orang-orang yang suka makan riba. Maka siapa yang melakukan muamalah transaksi dengan menggunakan riba dari umat ini, dari umat Muhammad, maka pada diri orang tersebut ada keserupaan dengan Yahudi. Nas'alullah al-afiyah. Dan orang Yahudi sebagaimana beliau katakan adalah akhbas wa ibadillah, adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling jelek di muka bumi ini, setelah dulunya mereka adalah orang-orang yang paling mulia. Dulunya mereka adalah orang-orang yang mulia sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, wa orang-orang Yahudi, kami unggulkan kalian melebihi semesta alam. Namun mereka tidak bisa bersyukur dengan nikmat Allah ini, bahkan mereka adalah menjadi orang-orang yang ingkar dengan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah mereka orang-orang yang terlaknat dengan lisan Dawud dan lisan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Adapun ancaman tentang berkaitan dengan riba, Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, maka mereka tidaklah bisa berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang yang kerasukan setan. Maka ayat ini dalil bahasanya asy-syaitan yusallitu ala bani adam, bahasanya setan itu bisa menguasai manusia, menguasai pikiran manusia, menguasai hati manusia. Itu ketika setan itu merasuk pada jiwa manusia, merasuk pada raga manusia. Nas'alullah salamah. Gimana supaya orang itu terbebas dari pengaruh setan? Ila ayamunallahu alaihi bi azkar syar'iyyah allati tuqihi min syaitan, kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada orang tersebut, memberikan karunia, memberikan taufik kepadanya untuk membaca zikir-zikir syar'i, yang zikir-zikir syar'i ini akan melindungi dia dari gangguan setan, dari keserupaan, dari kerasukan setan. Semisal baca ayat kursi di setiap malam dan bacaan-bacaan yang lain lima wa ma'ruf yang sudah kita kenal. Maka setan berdasarkan ayat ini yusallitu ala bani adam, itu bisa menguasai manusia, wa yata'uhu, dan bisa merasuki raga manusia. Orang yang kafkan setan dari bahasa Arabnya adalah bahasa Arabnya masroh, pakai sok. Masroh, masroh itu artinya orang yang kerasukan setan, orang yang kesurupan. Aw yafa'uhu, atau setan merasuki raganya. Sehingga jadilah orang tersebut, sehingga setan itu ia bertusuk dia sendiri, bisa meminjam tangan orang ini, bisa memukul dengan tangan orang ini. Allah alam apa itu bacaan seperti itu. Wafa ya yufartisu. Di Munawar enggak ada yufartisu. Atau mungkin yufrisu, kalau yufrisu menghamparkan. Bisa jadi dia menghamparkan dengan kedua tangan orang yang dia rasuki atau dengan dua kaki. Wa yatakhabbatu haula. Maka kemudian, maka bertindak serampanganlah mereka ini karena kerasukan setan. Nah Allah katakan, akalatu riba, orang-orang yang makan harta riba maka mereka tidaklah bisa berdiri kecuali sebagaimana berdiri orang yang kerasukan setan. Minal mas, apa itu mas? Majanin, yaitu terkena kegilaan karena sebab kerasukan setan. Salah satu sebab orang itu gila adalah gila karena kerasukan setan. Nah apa yang dimaksud bahasanya orang-orang yang makan riba tidaklah berdiri kecuali bagaimana berdirinya orang yang kerasukan setan. Maka kata beliau, kata Syekh Utsaimin, para ulama berselisih pendapat apakah maknanya adalah orang-orang yang makan riba itu tidaklah bangkit dari kubur mereka pada hari kiamat kecuali dalam keadaan semacam ini. Artinya mereka bangkit dari kuburnya seakan-akan mereka adalah orang gila, seakan-akan setan itu membuatnya gila. Ataukah maknanya adalah orang-orang yang makan riba ini tidaklah akan berdiri melakukan transaksi riba maka mereka tidak akan makan riba kecuali seakan-akan mereka adalah orang-orang yang gila karena demikian tamaknya mereka dan demikian rakusnya mereka dan demikian pelitnya mereka sehingga mereka itu layu balun, tidak peduli dengan nasib dan keadaan orang lain. Sehingga artinya ayat ini adalah gambaran tentang sifat orang-orang yang makan riba di dunia. Jadi terdapat perselisihan di antara para ahli tafsir tentang makna la yakumuna kama yakumul ladzi yataqabbadu syaitan. Maksudnya orang yang makan riba tidak akan berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang yang kerasukan setan. Ini di akhirat ataukah di dunia? Ada ulama yang mengatakan ini di akhirat. Artinya orang yang memakan riba maka mereka akan bangkit dari kuburnya dalam keadaan sepoyongan, tak karuan seperti orang gila yang kerasukan setan. Itu menurut ulama yang mengatakan ini adalah sifat mereka di akhirat. Nah, ada juga yang menjelaskan ini adalah sifat orang-orang yang memakan harta riba di dunia. Maka maksudnya mereka tidaklah berdiri untuk melakukan transaksi riba kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang kerasukan setan yang ngawur, yang tidak punya kepedulian. Orang yang kerasukan setan mereka tidak peduli dengan sekelilingnya, dia akan bertindak serampangan. Maka karena demikian tamaknya, demikian rakusnya dan demikian pelitnya, maka dia berani melakukan transaksi riba. Orang itu tidak akan rela, tidak akan kuasa, tidak akan tega melakukan transaksi riba kecuali setelah dia tidak memiliki perasaan kepedulian pada orang lain. Nah, manakah penafsiran yang tepat dari dua penafsiran ini? Pendapat yang dipilih oleh Ustaz Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pendapat yang benar Bahasanya jika satu ayat itu mengandung dua kemungkinan makna, dan kedua kemungkinan makna itu jika tidaklah saling bertentangan, maka ayat tersebut dimaknai dengan dengan semua kemungkinan makna yang ada. Maka yang benar, dua-duanya benar. Maka yang benar, dua-duanya benar. Kesimpulannya, maka orang yang memakan riba di dunia, maka keadaan mereka ya takabbatun, mereka itu berbuat serampangan, dan mereka itu melakukan tasarruf, melakukan tindakan sebagaimana tindakan orang yang kerasukan setan. Sedangkan di akhirat, maka mereka akan bangkit dari kubur mereka dalam kondisi ini sempoyongan, berjalan tidak karuan, tidak tentu arah, sebagaimana orang gila yang kerasukan setan. Nas'alullah ma'afiyah. Maka pendapat yang beliau pilih yang benar adalah dua-duanya benar. Ini adalah sifat orang yang makan riba ketika di dunia dan ketika di akhirat nanti. Dan berkaitan dengan masalah enam jenis, kembali kepada enam jenis benda ribawi tadi, tadi dikatakan jika ada satu jenis, maka ada dua syarat, yaitu harus sama dan harus serah terimanya harus sebelum berpisah. Maka jika untuk persyaratan sama ini dilanggar, maka terjadilah riba dalam bentuk ziyadah. Itu riba fadl. Jika benda yang dibarter itu sama, akan tetapi serah terimanya itu tidaklah terjadi sebelum berpisah, ada satu benda yang diserahkan setelah berpisah, maka ini terjadi penundaan, maka ini terjadi riba dalam bentuk penundaan, yaitu ini disebut dengan riba nasi'ah. Maka demikian juga jika tadi beda jenis, beda jenis namun masih satu kelompok. Karena enam benda ribawi ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah emas dan perak, itu satu kelompok. Kemudian empat sisanya adalah kelompok sendiri. Maka jika beda jenis namun masih satu kelompok, emas dengan perak, atau perak dengan emas, atau buruh dengan syair, atau tamar dengan gandum, kurma dengan gandum, maka jika beda jenis namun masih satu kelompok, maka ada cuma ada satu syarat, yaitu harus diserahkan sebelum berpisah. Dan jika persyaratan ini dilanggar, maka terjadi riba dalam bentuk penundaan. Yang disebut dengan riba nasiah. Namun jika beda jenis dan beda kelompok, maka tidak ada syarat apapun. Maka koma dengan perak, maka boleh ada selisih berat atau selisih takaran, dan boleh juga ada benda yang belum diserahkan pada saat terjadi perpisahan. Maka berkaitan dengan hukum enam benda ribawi tadi, itu dibagi menjadi tiga hukum. Barang-barang yang sejenis, barang yang sejenis, maka ada dua syarat. Yang kedua, barter beda jenis namun masih satu kelompok, maka ada satu syarat. Yang ketiga, beda jenis dan beda kelompok, antar kelompok, maka tidak ada syarat apapun. Nah, untuk emas dan perak, untuk emas dan perak, maka dikiaskan dengan kiasnya adalah sama niat adalah menjadi alat tukar. Maka semua alat tukar, alat pembayaran, maka itu dikiaskan dengan emas dan perak. Dan jika lain yang menerbitkan, lain yang mengeluarkan, maka ini statusnya sebagaimana emas dan itu perak. Maka rupiah ketika dibatas dengan ringgit Malaysia misalnya, maka rupiah itu statusnya misalnya emas dan ringgit itu statusnya perak. Maka jika ringgit mau dibarter dengan rupiah, maka ada satu syarat, yaitu harus ada syarat terima sebelum bisa. Dan jika rupiah dibarter dengan rupiah, maka ada dua syarat. Namun jika rupiah untuk beli tamar, maka tidak ada syarat apapun. Boleh ada selisih dan boleh tidak tunai. Sedangkan empat sisanya itu dikiaskan dengannya adalah al-mata'um, dan semua yang bisa jadi makanan dan mudhafah dan bisa disimpan, bisa bertahan lama. Maka semua yang makanan dan bisa bertahan lama, maka itu disamakan dengan bur, syair, tamar dan milah. Jika kita menabung di bank, bunga harus diapakan? Jika kita menabung di bank, maka bunganya, maka ada beberapa maka ulama berselisih pendapat tentang status bunganya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh mengambil bunganya sama sekali atau apapun alasannya. Ini ada pendapat sama Muhammad bin Salah al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Apakah beliau punya fatwa yang panjang tentang masalah ini, dan beliau membantah ulama-ulama yang berpendapat bolehnya mengambil bunga riba meskipun untuk tujuan sosial. Alasan pokok beliau adalah firman Allah, wadharu ma bakiya minar riba, tinggalkan sisa riba, tinggalkan, tidak boleh diambil. Maka mengambilnya itu berlawanan dengan ayat, karena ayat memerintahkan untuk meninggalkannya. Maka beliau berpendapat apapun alasannya, kalau itu tidak boleh mengambil bunga, bunga ribawi. Tidak boleh diambil, dia cuma boleh mengambil pokok modal yang dia takut. Namun ada juga ulama yang lain yang memberikan kelonggaran, yaitu boleh mengambil bunga ribawi, namun tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, namun dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Karena jika meninggalkannya di bank, maka itu akan semakin memperbesar modal bank tersebut, dan atau bahkan mungkin akan dimanfaatkan oleh bank tersebut untuk kepentingan yang lebih berbahaya. Bahkan dikatakan bahwasanya sebagian bank, bunga-bunga bank tersebut itu dimanfaatkan oleh bank-bank milik orang-orang Nasrani untuk membiayai kegiatan kristenisasi. Karena banyak orang yang tidak mau mengambil ribanya, jatuh ribanya itu sudah besar. Maka kesimpulannya, wallahu ta'ala a'lam, mengingat bahaya dari bahaya yang mungkin terjadi jika bank ini dibiarkan di bank, maka lebih baik wallahu ta'ala a'lam adalah mengambil bunga riba tersebut, uang riba tersebut, namun ditasarufkan, dibelanjakan untuk bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk hal-hal yang bersifat sosial. Apakah juga termasuk bibi dari nenek yang berbeda? Kakek punya dua istri. Kita untuk berbakti. Maka ketika ini, misalnya kakek punya dua istri, kakek punya dua istri, maka yang bukan nenek kita asli, maka itu statusnya istri kakek, bukan nenek. Statusnya itu istri kakek, statusnya untuk kita adalah istri kakek dan bukan berstatus sebagai nenek. Meskipun istri kakek itu juga mahram, akan tapi statusnya bukan nenek. Hukum mengambil bagi hasil dari bank yang berlabel syariah, jika bagi hasilnya adalah namanya saja bagi hasil namun hakikatnya riba, ya maka bagaimana pembahasan tentang hukum peribadatan. Hukum khotbah Jumat dengan alat bantu seperti HP, apa maksudnya? Atau apa ini? Viewer. Hah? Apa maksudnya? Hah? OHP. Hukum khotbah Jumat dengan OHP. Namun mungkin ada wijhatun nazar yang bisa diperhatikan berkaitan dengan masalah ini. Kalau orang itu pakai OHP, maka nanti dia akan khotbah Jumat dengan menghadap ke arah layarnya, ya kan? Dia akan khotbah Jumat dengan menghadap layarnya. Dia akan menghadap barat di tempat kita, ya kan? Maka ini berkaitan dengan hukum berkhotbah Jumat dengan membelakangi makmum, dengan membelakangi jamaah salat Jumat. Ya, atau di tempat kita, apa hukum khotbah Jumat dengan menghadap ke barat? Ini dibahas oleh para ulama. Para ulama mengatakan, namun mungkin hukumnya tidak sampai wajib istihbab, jadi ya yang tepat dan bagaimana dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khotbah Jumat itu dengan menghadap kepada makmum. Maka ada satu hal yang bermasalah di sini, itu menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khotbah Jumat, yaitu khotbah Jumat dengan menghadap kepada makmum. Ini tidak akan, sunnah ini tidak akan terlaksana dengan baik jika khotbah Jumat pakai OHP. Karena khotbah Jumat dengan OHP nanti akan menuntut khatib untuk menghadap ke layar, itu menghadap ke arah barat dan sama dengan membelakangi makmum, dan ini menyelisihi praktek khotbah Jumat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah saya praktek apa baru pengandaian di Malaysia? Ya maka di sini jatuh nazar untuk menimbang masalahnya, yaitu tentang masalah hukum berkhotbah Jumat dengan membelakangi makmum. Kemudian dari situ kita bisa melihat hukum masalah ini. J, Jika Allah Subhanahu wa taala menyatakan peperangan, apa konsekuensi Allah menyatakan peperangan dengan satu makhluk? Allah Subhanahu wa taala akankah Allah memberikan kebaikan-kebaikan pada orang tersebut? Apakah Allah akan memberikan bahaya-bahaya untuk orang ini? Jika Allah Subhanahu wa taala memerangi satu makhluk, maka tentu makhluk ini akan tidak akan mendapatkan rahmat Allah, tidak akan konsekuensinya tidak akan mendapatkan kasih Allah, tidak akan mendapatkan hidayah, taufik Allah akan memberikan, Allah akan datang kepadanya sebagai perkara yang membahayakan dirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.